Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd. Fa'inna sekolah hadis kitabullah. Wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhtasatuhah. Wa kulla muhtasatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Wa kulla dalalatin finnar. Barakallahu fikum. Ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Kita akan lanjutkan hari ini tanggal 26. Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Atau tanggal 25 Juni 2022 kita akan lanjutkan. Hari ini akan ada dua kajian. Kajian yang pertama antara Maghrib dan Isya itu adalah tentang serial kajian Syarah Manthumah Al-Baiquniyah tentang ilmu mustalah hadis. Dan ini sudah berjalan sebelumnya. Kemudian nanti setelah Isya kita akan nyambung dengan durus minal Quran. Durusun minal Quran, kajian-kajian dari Al-Quran. Nah, ini Manthumah Al-Baiquniyah ini berupa syair-syair tentang mustalah hadis, kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang ke-55 halaman 111 tentang hadis mudroj. Nah, kita belajar tentang mustalah hadis. Ada istilah hadis namanya hadis mudroj. Hadis mudroj. Hadis mudroj itu adalah hadis yang redaksi hadisnya itu tercampur dengan perkataan dari syarah. Perkataan dari rawi. Perkataan dari rawi. Ima itu untuk menjelaskan tentang beberapa kata dari hadis tersebut. Ya, namun tidak dijelaskan itu tentang bahwa hal itu adalah perkataan dari perawi sehingga seolah-olah tercampur di situ. Itu nama hadis mudroj. Nah. Nah, kita masuk nah, biar gak patah. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang hadis mudroj itu apa? Tentang hadis mudroj adalah hadis yang salah satu perawi hadisnya memasukkan sesuatu lafad tambahan ke dalam lafad hadis atau bagian hadis tanpa ada penjelasan bahwa itu adalah tambahan hadis. Nah, ana ulangi sedikit tentang kiat menuntut ilmu ya. Ada sebagian dari bapak-bapak kita sekarang baru ikut kajian tentang seperti ini, Pak. Semuanya serba gundul, Pak. Enggak ada harokatnya. Ya. Budak di tempat namanya. Tapi di situ bukan berarti kemudian ketika tidak ada harokatnya berarti tidak ada fawaidnya, tidak ada manfaatnya. Justru di situ berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu man khafa adlaja wa man adlaja balagha al-manzil. Ala inna salatallahi ghaliyah, ala inna salatallahi al-jannah. Jadi tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang menjadi sesuatu buat kita tentang orang yang takut untuk berjalan di tengah malam. Ya. Kemudian dia terus-menerus jalan. Itu dia akan balagal manzil, akan sampai di tujuannya. Ya. Dan ala inna salatallahi ghaliha. Ingatlah bahwasannya apa yang ditawarkan oleh Allah Azza wa Jal, barang dagangan Allah Azza wa Jal itu adalah sesuatu yang mahal. Ala inna salatallahi aljannah. Ingatlah bahwa apa yang ditawarkan, apa yang didagangkan oleh Allah Azza wa Jal adalah surga. Duduknya bapak-bapak sekalian ya di sini hari ini, malam ini adalah bagian yang dari tadi, Pak. Kalau kita merujuk pada hadis tadi, makna secara kita mengaplikasikannya tatbik yaumian, mengaplikasikan sehari-hari. Sekarang ini menuntut ilmu yang seperti ini jarang-jarang, Pak. Yang ada bapak-bapak itu menuntut ilmunya mudah untuk didengar, tapi hilang. Mudah hilang juga. Nah, yang seperti ini menakutkan, Pak. Sangat menakutkan. Karena bahasa Arab semua tidak ada rambutnya. Rontosan, Pak. Nah, namun di sini, man khafa adlaja, barang siapa yang dia takut, tapi dia terus berjalan tengah malam, dan waman adlaja balagal manzil, dan barang siapa yang dia terus berjalan tengah malam, dia akan sampai pada tujuannya. Sama halnya dengan datangnya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, akhwat sekalian, ya, ketika majlis ilmunya itu seolah-olah sangat susah sekali untuk difahami, tapi terus datang dengan izin Allah Azza wa Jalla, itu akan sampai pada fase di mana mulai pelan-pelan jadi faham, pelan-pelan jadi faham. Oh, maksudnya seperti ini. Oh, maksudnya seperti ini. Terus itu Allah akan bukakan pintu kefahaman itu pelan-pelan, pelan-pelan, pelan. Tapi itu enggak bisa instan. Perlu banyak perjuangan, perlu banyak kesabaran. Dan yang paling dahsyat itu adalah harus banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kefahaman. Nah, ini tentang hadis mudraj. Contoh hadis mudraj yang kemarin kita pelajari adalah tentang perkataan. Ada di awal hadis, ada di tengah hadis, ada di akhir hadis. Yang di awal hadis, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, asbighul wudu'a. Ya. Ini kalau misalnya ana hapus semuanya, ya. Ini asbighul wudu'a. Nah, kata-kata asbighul wudu'a, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air, itu letaknya kelak di api neraka. Makanya kalau misalnya wudu itu enggak bisa ketika bagian kaki wudunya ala-ala pendekar. Diangkat kakinya kemudian hanya diposisikan kanan kiri asal kena keran air. Asal kena air. Padahal itu gobat-gabetnya kaki itu bisa jadi ada bagian yang belakangnya enggak kena. Tetap harus di situ ada lemas, harus diusap. Ini diusap seperti ini. Bukan cuma gini-gini aja, keran yuk terus gini-gini. Ya. Itu enggak ada. Enggak bisa seperti itu. Ya. Sering terjadi. Apalagi ketika ada orang yang boyoknya sudah kena, enggak bisa bungkuk. Capek. Pokoknya keran digerojokan kenceng, kemudian kakinya cuma kopat-kapet. Ini bahaya. Ini bisa terkena ancaman ini. Wailun lil aqabi minan nar. Ini hadisnya ini. Sedangkan kata-kata asbighul wudu'a, ya. Asbighul wudu'a ini adalah perkataannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sedangkan yang hadis Nabi SAW, perkataan Nabi SAW adalah tentang wailun lil aqabi minan nar. Jadi harus bisa bedakan. Ini wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit yang tidak terkena air, kelak letaknya di api neraka. Dan hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab al-wudu, bab al-ghusl al-aqab, tentang bab membasuh aqab, tumit. Dan juga Muslim di dalam kitab Thaharah, bab wujubul ghusl rijlaini, bab tentang wajibnya membasuh kedua kaki. Hadisnya sahih, tapi tambahan asbiqul wudu'a, kata-kata asbiqul wudu'a ini bersungguh-sungguhlah kalian dalam wudu'mu. Jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan. Nah, kemudian juga contoh idraj fi wasatul hadis. Contoh idraj di tengah hadis itu tentang awwalu ma uhiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannathu fi ghar al-Hira layali dawati adadi wa tahannuth at'abbud. Nah, kata-kata at-tahannuth at'abbud ini sudah kita jelaskan, ini tafsirnya. Ini penjelasan dari perawi hadis. Yaitu Nabi SAW dulu itu pergi ke Gua Hira untuk tahannus, untuk bertapa. Tapi syariat bertapa ini sudah enggak ada lagi. Sudah ditutup. Enggak ada lagi. Tidak boleh lagi seorang muslim itu menyendiri ke gua, ya, mau cari kekuatan dan yang lainnya. Enggak ada sekarang. Seperti itu enggak ada. Enggak boleh. Haram. Maka kalau sekarang ada, entah itu dikatakan kiai, ya simbah, atau orang pintar yang lainnya, mengatakan bahwasanya saya sudah ke Gunung Kawi, bertapa sekian hari, mendapatkan kebal, kanuragan, dan yang lainnya, itu semua dari waswas syaitan. Itu waswas syaitan. Dan orang-orang seperti itu, lemah imannya. Dan itu kalau kita mendapatinya, itu disuruh bertobat dari perbuatan syiriknya. Nah, kemudian ini juga tentang, sekarang kita masuk pada mithalul idraj fi akhir hadis. Sekarang contoh idraj tentang hadis mudraj yang tambahan dari perawi itu berada di akhir hadis. Kalau tadi sebutkan idraj di awal, di tengah, dan di akhir sekarang. Nah, hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna ummati, ya, di sini yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min athar alwudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu, ya, wa tahjilahu falyaf'al. Nah, di sini dijelaskan. Ahlan. Tentang berkaitan dengan diriwayatkan Imam Bukhari, inna ummati, ya, yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athar alwudu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Kalau disebutkan di sini tahjilahu, gurrotahu wa tahjilahu. Nah, nah di sini kontekstual dari hadis ini, tambahannya di mana? Kita baca satu paragraf dulu, baru jelaskan lagi. Fahadal hadithu idha qara'tahu fa innaka tadunnu annahu min qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walakin al-waqi'u annal jumlata, ya, أن الجملة الأخيرة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم wahwa motor anak. Ya, nah. Jadi sekarang kita ulangi lagi misal idraju fi akhir al-hadis. Ini adalah contohnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna ummati, sesungguhnya umatku, ya, umatku yud'auna." Nah, ini ana hapus dulu biar enggak karena dua kali nanti. Ya. Jadi inna ummati, sesungguhnya umatku yud'auna, akan dipanggil. Mereka akan dipanggil. Yaumal kiamati. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Ya. Pada hari kiamat. Itu apa? Ghurran muhajjalina. Min asaril wudu. Dari asar bekas wudu. Nah, ghurran muhajjalin. Kalau misalnya disebutkan dalam hadis Nabi SAW ini adalah seperti kuda. Antum tahu kuda poni, Mas? Ya. Itu yang rambutnya semua hitam, tapi di sini ada celeret putihnya. Di sini ya. Ya, bagian kepala, ujung kepala. Itu ada celeret putihnya. Itu namanya ghurran muhajjalin. Ya. Ini kalau misalnya disebutkan ini Mas, biar antum jadi paham, karena ternyata dengan pemahaman yang utuh itu akan menyebabkan orang paham. Nah, ini ana. Antum bisa lihat di sini. Nah, paham ini Mas? Nah, ini loh Mas, celeret putihnya itu loh Mas. Itu namanya ghurran muhajjalina. Nah, ini ya. Lil bayadi fi wujuhil khail. Ya. Itu namanya hajl. Namanya apa Mas? Hajlun. Ya, hajalun. Makanya muhajjalina min atharil wudu. Ini kelihatan berkilau, putih berkilau karena bekas air wudu. Bekas air wudu. Nah, kalau misalnya antum itu hanya mendengarkan terjemahan saja tanpa menilik pada syarah hadisnya, enggak akan faham makna ya ghurran muhajjalina. Nah, maksud dari ghurran muhajjalinya seperti ini Mas. Ini kuda ya, kuda warnanya gelap, ada celeret putihnya. Itu namanya hajlun. Makanya ghurran muhajjalina. Celeretan putih. Ya, di tengah-tengah sesuatu yang gelap. Itu namanya ghurran muhajjalina. Paham ya? Nah, lanjut lagi. Jadi, inna ummati yud'auna yawmal kiamati ghurran muhajjalina min atharil wudud. Sesungguhnya umatku kelak akan dipanggil pada hari kiamat ghurran muhajjalina. Ya. Ini kaitannya dengan apa? Gurun mahajjalina. Cemerlang, Mas. Berkilau. Ya, warnanya putih di tengah sesuatu yang hitam. Min asar wudu. Karena asar dari wudu. Asar itu bekas, Mas. Bekas dari wudu. Famanis tato'a minkum, maka barang siapa yang mampu dari kalian an yutila ghurratahu, untuk memanjangkan bekasnya, bekas wudunya maksudnya, air tetesan wudunya itu, Mas. Ya. Wa tahjilahu, dan hajalnya, cemerlangnya dari air wudu itu. Faliyafa'al, maka lakukanlah. Fahadal hadithu, hadis ini, idza qara'tahu, apabila engkau membacanya, fa innaka tadunnu annahu min qawli rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau membacanya, maka sesungguhnya engkau mengira kalau ini adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dari apa disebutkan di sini, Pak? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghuran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Walakin alwaqi', namun kenyataannya, annal jumlatal akhira. Jumlatal akhira itu dari mana? Faman istata'a. Ya. Ini kalau misalnya dikatakan di sini jumlah akhir, ini yang ini, Mas. Nah, ini jumlah akhir. Paham toh? Ternyata tidak ada warnanya. Seganti meneh. Ya, kita pilih yang hijau sekarang. Nah, hijau biasanya kelihatan. Nah, iya. Ini jumlah akhir. Ya, jumlah akhir kalimat yang terakhir, famani istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Barang siapa yang di antara kalian mampu untuk memanjangkan bekas wudunya, wa tahjilahu, dan celeretnya dari wudunya tadi, ya, falyaf'al, maka lakukanlah. Maka hadal hadis, hadis ini adalah idza qara'tahu fa innaka tadunnu, kalau engkau membacanya, engkau mengira bahasanya apa? Annahu min qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah seolah-olah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinil waqi', namun yang waqi', yang nyatanya adalah annal jumlatal akhira laysat min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kata-kata bukan, ya, bukan kata-kata bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana kita tahu kalau itu bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Belajar, Mas. Kalau enggak menuntut ilmu seperti ini, enggak akan tahu kalau itu bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar, menuntut ilmu. Dan itu mahal. Nah. Laisan min kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qauluhu. Ya. Ini adalah perkataan perawi. Perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Nah, kata-kata barang siapa di antara kalian mampu untuk memanjangkan bekas dari air wudunya dan kecemerlangannya, maka lakukanlah. Bal hiya mudrajatun min kalami Abi Hurairah. Namun ini mudrajah. Jumlah ini, Mas, jumlah yang tadi akhir ini, faman istata'a minkum, itu namanya mudrajah, tambahan dalam hadis, tapi orang tidak tahu kalau itu tambahan hadis. Itu perkataan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, walladzi min kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min athar wudu. Nah, alhamdulillah, janji sudah terpenuhi. Ya, tinggal nanti antum sabar, ya. Ini kopinya sesuatu. sesuatu itu artinya butuh kesabaran, karena biasanya antum ngopi dengan gula, ini tidak ada gulanya. Dan ini yang sehat seperti ini insyaallah. Nah, dan yang perkataan Nabi SAW adalah inna ummati, sesungguhnya umatku itu adalah yud'auna, akan dipanggil yaumal kiamati, akan diseru pada hari kiamat apa? Ghurran mahajjalina, ya, ghurran mahajjalina, bekas, ada bekas wudu yang kemudian cemerlang, ya, min atharil wudu. Nah, sekarang ammal jumlatil akhiratu, ini harusnya bukan al jumlatul akhir, tapi di sini juga harusnya ada ta. Al jumlatul akhiratu. Ini kurang ta marbutoh. Ya, biasanya kalau model seperti ini, nah, jazakallahu barik. Seperti ini karena capek. Nulisnya capek. Ya, kadang manusia. Ammal jumlatul akhiratu, sedangkan jumlah yang akhir maksudnya adalah kata yang terakhir itu faqad, ya, adrajaha, ini akhrajaha, atau di sini adrajaha bisa karena mudraj di sini. Nah, faqad adrajaha Abu Hurairah, kalimat yang terakhir yaitu dari manistata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al, ini adalah perkataan ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tafaqquhan, sebagai bentuk apa mas? Tafaqquhan, apa yang difahami dari hadis tersebut. Nah, kemudian minhu fil hadithi, minhu fil hadithi, walihada qala Ibn Qayyim, oleh karena itu Ibn Qayyim rahimahullah berkata fi nuniyah, dalam nuniyah, wa Abu Hurairah qala da man kaisah faghada yumayyizuhu, ya, ulu irfan. Nah, di sini Ibnu Qayyim mengatakan dalam syair. Jadi kalau kenapa para ulama itu sering menggunakan syair-syair? Karena itu untuk menyingkap kata-kata. Syair itu untuk menyingkap kata-kata dan untuk memahamkan, memendekkan cara memahaminya. Ya. Jadi wa Abu Hurairah qala, Abu Hurairah berkata dza man kaisa. Dza man kaisa itu ditujukan apa? Ini adalah orang yang cerdas. Man kaisa. Fa ghada, ya, fa ghada yumayyizuhu ulul irfan. Ya, ini buat orang yang cerdas sekarang. Fa ghada, ghada maksudnya di sini kelak. Yumayyizuhu ulul irfan, yang bisa membedakan antara mana yang tambahan dan mana yang tidak itu adalah ulul irfan, orang yang mempunyai pengetahuan. Paham maksudnya? Nah, jadi wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ketika ini berkaitan dengan apa? Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Nah, maka ini adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Abu Hurairah berkata, "Dza man kayyisa," ini hari ini adalah ditujukan kepada orang-orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu adalah, ya, apa? Aksaruhum istidadan lima ba'dal maut. Orang-orang yang paling banyak untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Ya. Karena di sini dijelaskan dalam hadis yang hasan, kalau hadis yang dhaif, halan. Maju lagi mas, maju lagi mas, maju lagi mas. Nah, hadis yang dhaif ada di kitab Riyadhus Shalihin. Ada hadis yang dhaif yang diriwayatkan hadis di Riyadhus Shalihin, yaitu apa? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah, ya, man dana nafsahu, orang yang menghinakan dirinya, man, ya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, dan dia melakukan amalan untuk apa? Untuk kehidupan setelah mati. Nah, namun di sini ada hadis yang hasan. Kalau tadi hadisnya dhaif karena ada perawi yang terputus. Nah, ada hadis yang hasan yang diriwayatkan Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya. Kemudian anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul mu'minina afdal, orang mukmin mana yang paling utama, orang mukmin ya, ayul mu'minina afdal, orang mukmin yang mana yang paling afdal. Qala ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Hanya kalau kita berusaha menjadi orang mukmin, akhlaknya tidak berubah dari sebelumnya, maka masih dipertanyakan. Masih dipertanyakan. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah azza memudahkan kita untuk bisa memperbaiki akhlak kita. Karena kita berusaha untuk menjadi orang mukmin. Maka disebutkan qala ahsanuhum khuluqa. Qala fa ayyul mu'minina aqyas? Dan mukmin yang mana yang aqyas? Mukmin yang mana yang paling cerdas? Ya, qala aktsaruhum lil mauti istidadan. Oh, dzikran di sini. Aktsaruhum, nah. Ketika disebutkan fa ayyul mu'minina aqyas? Orang mukmin yang paling cerdas itu orang mukmin yang bagaimana? Qala aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang paling banyak mengingat kematian itu orang mukmin yang paling cerdas. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, dan orang yang di situ paling baik mempersiapkan diri untuk kematiannya. Apa yang setelah matinya dia? Ulaikal aqyas, merekalah orang-orang yang cerdas. Mereka adalah orang-orang yang paling cerdas. Makanya sekarang yang kita fahami dari penjelasan hadis ini adalah bentuk datangnya bapak-bapak sekarang di sini, itu adalah bagian dari kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada bapak-bapak sekalian. Seandainya bapak-bapak ini tidak diberikan kecintaan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak bisa datang ke sini, Pak. Tidak bisa datang ke sini dan tidak akan ada yang paham sedikit pun apa yang Anda sampaikan. Gundul semua, gimana mau paham? Ya. Tapi di situ bagaimana Allah Azza wa Jalla itu menggerakkan hati, memudahkan langkah, kemudian kendaraan itu bisa sampai sini. Ya, enggak ada hujan, enggak ada rintangan. Subhanallah. Itu kemudahan-kemudahan itu adalah bagian dari cintanya Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Maka kalau sekarang itu kita bisa duduk, bahkan sekarang di hadapan antum ada kopi, ada minuman, subhanallah. Ya, jazakumullah khairan bagi yang sudah mempersiapkan. Allahumma barik. Nah, ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan harus banyak bersyukur kita kepada zat yang telah memberikan nikmat ini. Karena asyukru ini adalah taatul mun'im. Syukur itu apa sih? Taat kepada zat yang telah memberikan nikmat. Itu syukur, Mas. Nah, salah satu syukurnya kita, ini ucapan, ucapan ini, ucapan doa kita. Itu kalau misalnya ada yang telah, ada orang yang telah memberikan kebaikan, apa yang disebutkan di situ? Man ata ilaikum ma'rufan faqafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'uhu falyad'u lahu hatta tara annakum qad kafa'tumuhu. Barang siapa yang membawakan kepada kalian itu kebaikan, maka balaslah dengan yang setimpal. Kalau enggak ada yang untuk membalasnya nih, Mas, doakan sampai seolah-olah itu sudah mencukupi. Ya, ini kaitannya dengan apa? mendoakan kebaikan kepada orang-orang. Walaupun itu apa? Sesuatu yang kecil, sesuatu yang sepele. Tapi ketika itu kita bersyukur, Allah akan nambahnya, Mas. Ya. La in syakartum la azidannakum. Naam, ahlan wa sahlan. Naam. Salam. Naam. Ini juga termasuk ya, pelan-pelan, Mas. Kalau ini nek di sana ya wis langsung tak jebret, Mas. Tapi itu Pak Leana itu. Jadi ya. Jazakallahu khair. Allah barik. Ada sunnah Nabi SAW. Ada sunnah Nabi SAW yang terkadang banyak terlupakan, terlalaikan. Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yarka' rak'ataini. Ya, tersampaikan juga karena ini sudah perih ini. Kalau nahan itu ya. Jadi kalau ada orang yang datang ke masjid, ya. Saat itu Nabi SAW sedang khutbah. Sedang khutbah di atas mimbar. Karena Nabi SAW yakhtubu 'alal mimbar. Wa jaa'a ar-rajul ya minas sahabah wa yajlis. Datang seorang laki-laki dari sahabat, kemudian dia duduk. Nabi SAW itu apa, menghentikan khutbahnya. Sedangkan khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Khutbah Jumat hukumnya wajib. Nah, masa qotal wajib illa li ajlil wajib. Tidak gugur sesuatu yang wajib kecuali untuk yang wajib. Sehingga ketika Nabi SAW itu, ya, kum fasolli rakaataini, bangun, sholatlah dua rakaat. Ini Nabi SAW menegur sahabatnya itu karena cinta. Jangan sampai engkau itu terlewatkan yang sunnah yang seperti ini. Nah, ya besok lagi insya Allah semoga dimudahkan. Ya, kalau datang ke masjid, sholat dua rakaat terlebih dahulu. Nah, barakallahu fikum. Nah, insya Allah pelan-pelan. Kita mendapatkan sunnah yang seperti ini terkadang berat. Tapi ketika diingatkan, kemudian kita doakan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita semua untuk menerapkannya. Karena sunnah itu mantamassaka bisunnati kalqabidil aljamr. Orang yang megang teguh sunnah itu seperti megang bara api, Mas. Panas, susah, Mas. Untuk menahan lama itu susah. Maka perlu banyak kesabaran, perlu banyak berlatih terus itu. Ada orang sudah gini, iya ding, tangan kiri lagi, tangan kiri lagi. Nah, ditegur lagi terus pelan-pelan. Nanti akan menjadi terbiasa. Karena al-fahmu bitakrar, kefahaman itu dengan diulang-ulang, terus diulang-ulang, terus. Nah, monggo Mas, adzan dulu. Ya. Hasan, Bihaki aja yang adzan. Antum diborong semuanya sama Mas Zahroni, terus yang lain antum dapat apa itu? Ayo. Nah. Ya wis wis. Nah, jazakallahu khair. Jazakallahu khair, Allah barik. Sudah mau berbagi alhamdulillah, jazakallahu khair. Thank you. Nah, jazakallahu khair, Allah barik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, wa yu'raful idraju bi umurin, diketahui idraj itu dengan beberapa perkara. Jadi, ini adalah tentang pertanyaan. Kalau misalnya ditulis dengan bahasa bebasnya adalah bagaimana seseorang itu bisa mengetahui tentang hadis mudraj. Nah. Ijo enggak jelas ya. Memang kita harus butuh warna merah. Nah. Jadi bagaimana kita itu mengetahui tentang itu hadis mudraj itu gimana? Yang pertama, bin nas, dengan nas. Nas itu artinya dalil. Haitsu ya'ti min tariqin akhar wa yubayyinu annahu mudraj. Yaitu bin nas. Bin nas itu dengan dalil. Di mana apa? Datang dengan jalan yang lain. Dan jalan itu bisa menjelaskan bahwasanya hadis itu mudraj. Apa maksudnya? Hadis itu mudraj. Yang kedua, jalan itu maksudnya gini. Ini A, B, C. Nah, ini B1, B2, B3. Ini C1, C2, C3. Ya. Ini membawa hadis. Ternyata hadis yang diriwayatkan B1, B2 ini mudraj. Taunya dari mana? Yang di sini ini tidak ada tambahan. Yang di C ini tidak ada tambahan. Paham? Nah, maka ketika dibandingkan itu bisa diketahui bahasanya hadis itu mudraj. Paham? Kemudian yang kedua tentang bil istihalati an yakuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad qalahu wa dzalika lidhuhuri khata' fihi. Au ya lidhuhuri khata'i fihi au qarinatun tadullu ala annahu la yumkin an yakuna min kalami nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tentang bistihalati, kemustahilan bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan mengatakannya, kemustahilan. Di lafadz kenapa itu hadis mudraj? Karena mustahil nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Ya. Yang demikian kenapa, Mas? Lidhuhuri khata' fihi, karena nampaknya kesalahan yang ada padanya dalam lafaz itu. Paham enggak sih? Enggak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata-kata yang kasar dengan bahasa-bahasa yang istilahnya di situ tidak sepantasnya seorang nabi mengatakan seperti itu, misalnya. Enggak mungkin, mustahil seperti itu. Atau qarinatun, indikasi-indikasi. Ya. Indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwasanya Nabi Sasam tidak mungkin, itu adalah perkataan dari Nabi Sasam tidak mungkin. Misalnya contohnya apa? Nabi Sasam menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan jima itu secara umum. Tidak ada pendetailan tentang masalah itu. Lafaz-lafaz tentang hal itu semuanya umum. Kalau ada yang khusus, kemudian atau kemudian Nabi SAW itu mengucapkan kata-kata yang di situ tidak pantas, enggak mungkin seperti itu. Ya. Contohnya seperti apa? Nabi SAW itu karena dhahik Nabi SAW at-tabassum. Tertawanya Nabi SAW itu adalah tertawa. Tertawanya Nabi SAW itu tersenyum. Ya. La yadhar asnanahu kullah. Tidak nampak giginya semuanya. Kalau misalnya kita ya terbahau, semuanya sampai gitu-gitu terus ya. Dan ini bahaya. Enggak mungkin Nabi SAW seperti itu, Mas. Ya. Dan itu tentang contoh dhahiknya Nabi SAW. Ya. Karena tertawanya Nabi SAW tidak mungkin seperti itu. Ini contoh istilah ya yang sering disebutkan. Ya. Begitu juga ketika ada hadis yang sering dipakai, tapi hadisnya itu dhaif. Man dhahika fi salatihi falyatawadda wal yu'id shalah. Ngeri kan? Barang siapa yang dia tertawa cekikian ketika salat, di dalam salat, maka dia hendaknya berwudu dan mengulangi salat. Tapi alhamdulillah ini hadisnya dhaif. Tidak jadikan patokan. Tidak bisa jadikan patokan. Nah, ini contoh ketika di situ ada hadis-hadis yang ada ilalnya. Ya, ada ilalnya, ada cacat-cacatnya. Nah. Begitu juga tentang berkaitan dengan tadi lafaz-lafaz yang enggak mungkin Nabi SAW itu mengucapkan seperti itu. Kemudian, yang ketiga, di mana kita tahu hadis itu mudrat? Yang ketiga adalah bin nasin min ahadil huffadil a'immah yubayyinu fihi anna hada mudrajun. Nah, ini dengan nas dari seorang para penghafal hadis, para imam yang menjelaskan bahwasanya hadis ini adalah mudraj. Hadis ini adalah mudraj. Nah, kalau bisa disederhanakan ya. Ini pertama, kita bisa mengetahui hadis mudrad itu yang pertama adalah dengan nas, yaitu dilihat dari hadis lainnya. Ya, jalan hadis lainnya. Ya, yang semakna. Kemudian ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam ya alaihi salam mengucapkan kata-kata tersebut. Ya. Dan ini adalah ya ketika itu adalah kesalahan. Nah, ketiga ini ya ini ketika adanya indikasi kesalahan, ketika adanya indikasi kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah dengan nas penjelasan para ahli hadis dan para penghafal hadis. Ya. Bahwa hadis tersebut adalah mudraj. Nah, Ini ringkasannya kajian kita ini. Kalau misalnya dibilang ini taruh bawah seperti ini. Jadi orang bisa mengetahui tentang hadis mutrad ini adalah ketika pertama dilihat dengan nas, dilihat dari jalan hadis yang lain yang semakna. Yang kedua adalah mustahil Nabi SAW itu mengucapkan kata-kata tersebut ketika adanya indikasi kesalahan. Yang ketiga adalah dengan nas penjelasan para ahli hadis, para penghafal hadis bahwa hadis tersebut adalah mudroj. Ini untuk memudahkan buat antum yang belum mengetahui tentang bagaimana cara mengetahui hadis mudroj. Sekarang yang terakhir, ma huwa hukmul idroj? Apa itu hukum dari idroj? Hukum, ya. Ma hukmul idroj? Hukum dari hadis mudroj itu apa? Naqulu, kita katakan, in kana yataghayyarul ma'na bil idroji fa innahu la yajuzu illa bibayyini bibayani illa bibayani. Kalau di situ merubah makna dengan adanya idroj, dengan ada tambahan dari lafaz dari perawi hadis, maka ini tidak dibolehkan kecuali ketika itu apa? Ada penjelasannya. Kecuali itu apa? Ada penjelasannya. Wa in kana la yataghayyaru bihi al-ma'na mithlu hadis Az-Zuhri wa at-tahannus at-ta'abbud. Kalau itu tidak merubah dari makna, contohnya adalah hadis dari Zuhri. Zuhri itu adalah Muhammad bin Muslim Az-Zuhri yang meninggal tahun 124 Hijriah. Dia mengatakan watahannus. Tahannus itu artinya apa? Menyendiri di gua, di tempat-tempat yang sepi. Topo, Mas. Topo. Makanya kalau misalnya ini juga bantahan. Kalau dulu wali-wali itu ada yang mengatakan bertapa, tahannus. Padahal tahannus itu setelah Nabi SAW itu gak ada syariat tahannus lagi. Maka dari mana kok bisa diaku-aku bahwasanya wali-wali itu bertahannus? Inilah masalahnya. Kita tidak menjelekkan wali. Tapi kita berbicara tentang syariat tahannus sendiri. Itu sudah terputus ketika Nabi SAW sudah selesai mendapatkan wahyu. Nabi SAW tidak menganjurkan kepada seorang sahabat pun untuk tahannus. Tidak menganjurkan tentang untuk bertapa. Jadi kalau misalnya sekarang Mas Hen pengen tahanus ke gua Kawi, ya Gunung Kawi misalnya, untuk dapat lebih digdoyo, itu nggak ada lagi yang model seperti itu. Sudah terputus untuk mendapatkan wahyu, untuk mendapatkan petunjuk itu nggak bisa. Nah, makanya kalau misalnya ada wali-wali Songo yang dulu di Indonesia diyakini mereka itu menyebarkan agama Islam, mendapatinya dengan bertapa, nah keterangan itu yang dipertanyakan, bukan masalah kewalian mereka. Keterangan itu yang dipertanyakan, apakah benar wali-wali itu bertapa, ya? Atau ada yang mengatakan Sunan Bonang, apa Sunan Kalijogo itu benar-benar Kalijogo sampai Ulumuten, ya, itu kan kilak wakol katanya, nggak ada, ya sejarah perawi hadisnya nggak ada. Jadi itu boleh dicermati, tidak kemudian langsung ditelan mentah-mentah. Nah, tahannus atau abud, ini hadis dari Az-Zuhri, yaitu tahannus atau abud, yaitu untuk bertapa, itu dalam rangka untuk beribadah. Fa'innahu la ba'sa bihi, maka ini tidak mengapa, karena ini menjelaskan makna, tidak merubah makna untuk menjelaskan makna. Wadhalika li'annahu la yu'aridul hadith al-marfu', ini tidak bertentangan dengan hadis yang marfu'. Wa idza kana la yu'arriduhu fala mani'a min an yudhkara 'ala sabili tafsir wal idhah. Kalau tidak ada pertentangan, tidak ada pertentangan dengan lafaz hadisnya, maka tidak mengapa untuk disebutkan dalam rangka untuk menafsirkan, dalam rangka untuk idhah menjelaskan. Ya. Paham sampai sini, Mas? Jadi hadis mudroj boleh dipakai ketika tidak mengubah makna. Hanya itu sudah jelas, hadisnya itu mudroj sudah jelas, maka itu tidak boleh dijadikan hujah. Kenapa? Li'annahu laisa min qawli Nabi SAW. Fala yahtajabihi. Karena ini bukan perkataan Nabi SAW. Fala yuhtajabihi. Ini maka tidak dibutuhkan lagi. Wa qawluhu min ba'di alfadhi ruwati ittasolat. Dari sebagian lafad dari perawi, perawi hadis. Nah sekarang kalau ditanya, perawi hadis itu apa toko mau ngomong perawi hadis? Ya. Perawi hadis itu, misalnya sekarang, ini ada 4 orang nih. Ini sambil kenalan. Bapak-bapak sekalian nanti harus ada ospeknya, Pak. Harus kenal semua, Pak. Karena pertemanan ketika majelis ilmu adalah pertemanan yang paling mahal, Pak. Kok bisa? Karena kelak ketika Allah Azza wa Jalla mentakdirkan ada seorang dari kita yang masuk surga dan ada saudara kita yang masuk neraka. Ya nas'alullah salam afiyah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari semikian. Itu bisa kemudian akan dikatakan ya akhriju man araftum. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim. Keluarkan orang yang kau kenal. Kenalannya nanti nang majelis ilmu ya. Sesuatu yang mahal. Maka pertemanan di majelis ilmu itu adalah ya, itu bermanfaat di dunia dan akhirat, Mas. Tapi kalau kita itu kenalannya cuma di kantor misalnya, tempat kerja, mungkin bisa jadi hanya sekedar teman kerja. Setelah pensiun selesai, masalah mah dadah. Karena enggak tahu gimana muamalahnya, gimana ibadahnya dan seterusnya. Tapi ketika menurut ilmu syar'i, ini berusaha menjadi soleh. Ya, seperti itu, Mas. Jadi pertemanan ketika majelis ilmu, pertemanan yang paling mahal. Ingat-ingat, Mas. Maka di sini sebutkan min babi alfadhi ruwati ittasalat. Dari sebagian lafadz perawi itu bersambung. Perawi itu maksudnya kalau misalnya Anda mengatakan setiap hari Sabtu ada kajian antara maghrib sampai isya itu mushalah hadis. Kemudian isya sampai sak kemengi ya, itu tentang durus minal Quran. Saat kemengi gimana? Ya nanti kalau bisa jam 9, ya jam 9, setengah 10, setengah 10, jam 10, 10. Dari habis sisa. Tenang, Mas. Ini hanya sekedar. Nah, itu kalau misalnya, taruhlah seperti itu. Kemudian disampaikan. Ini Rizal namanya. Rizal nyampein ke Ahdodi. Ahdodi ke Rian. Rian ke Mas Yuda. Nah, ini yang mendapatkan kabar ini namanya perawi. Mereka nanti akan sampaikan kepada anaknya. Anaknya menyampaikan pada cucunya. Seterusnya itu namanya perawi. Perawi hadis. Nah, rantai ketika saya mengatakan tadi ke Rizal. Rizal nanti ke anaknya. Anaknya ke cucunya Rizal. Dan seterusnya itu namanya sanad. Rantai hadis. Itu sanad. Nah, kalau rantainya terputus, maka hadisnya nggak diterima, Pak. Tidak diterima. Nah, seperti itu. Jadi, untuk mempelajari hadis, itu sebenarnya mudah. Yang paling sulit adalah kita bersabar diri dalam belajar itu. Itu paling sulit. Ya. Nah, balik ini sudah keberopiong pengen sholat isya kapan? Sebentar lagi. Nah, kalimatu itta sholat, maka perkataan itta sholat bersambung, itu adalah jumlatun haliyatun min fa'il atat. Nih ya. Jadi ini ittasolat. Ini min ba'di alfadhin ruwati ittasolat. Ya, ittasolat ini adalah jumlah haliyah. Jumlah yang menunjukkan tentang kondisinya, menunjukkan tentang kondisinya. Bahwasanya ini adalah fa'ilnya atat. Fa'ilnya memang ada datang. Yakni ma atat muttasilatun bil hadithi biduni bayanin. Apa yang datang dari yang bersambung dalam hadis tanpa ada penjelasan. Artinya apa? Lafad-lafad yang ada dalam hadis yang bersambung dengan redaksi dari Nabi SAW tanpa ada penjelasan. Paham gak misalnya? Itu adalah hadis mudroj. Hadis mudroj. Ya. Ya demikian yang kita bisa ambil faedahnya tentang apa itu hadis mudroj. Hadis mudroj adalah hadis tambahan yang itu adalah perkataan dari seorang perawi menjadi bagian dari hadis tanpa ada penjelasan. Nah, Insya Allah kita pada pekan yang akan datang akan menjelaskan tentang bait yang ke-27. Ma rawa kullu qarinin an akhih mudabbajun fa'rifhu haqqan wantakhih. Ya. Ini tentang mudabbaj. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Insya Allah binillah. Naktafi bihadil kudroh. Semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada kitab yang untuk nanti. Kitabnya Mas. Nah. Contoh. Ya, promosi dalam masjid boleh. Karena ini bukan jual beli. Ya. Ini kitabnya segini. Ya. Ini ada terjemahannya, Pak. Tenang aja. Walaupun ini gundul, ada terjemahannya. Ketika jenengan datang ke kajian ilmu, pasti ada terjemahannya. Ya. Ya. Dan nanti memang ini dengan izin Allah nanti ada terjemahannya insyaallah bin. Nah. Ini bisa mesen ke Ahrizal ini gratis. Enggak perlu menuntut apa-apa, tapi ini perjanjian berdarah. Jadi artinya ketika sudah dapat kitab ini, berdoa kepada Allah Azza Jalla agar dari awal hingga akhir bisa ikut. Nah, barakallahu fikum. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.